Mitra bisnis, kuartal pertama tahun ini sudah kita lewati bersama. Meski menurut Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 6% pada periode tersebut, ada gejala perlambatan. Salah satunya dapat terlihat dari sisi menurunnya impor barang modal sebagai pendukung realisasi investasi di Indonesia. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana Anda melihat pencapaian investasi di Indonesia pada kuartal pertama tahun ini? Kuartal 1 2013, realisasi dari investasi di BKPM masih cukup tinggi. Totalnya itu tumbuh sekitar 30%, di mana PMA-nya itu year on year masih tumbuh 27%, dan terutama PMDN-nya itu sekitar 39%. Jadi masih sangat kuat. Tapi di sisi lain kita juga lihat bahwa memang ada gejala perlambatan dari impor barang modal. Itu yang merupakan indikator bahwa kita harus hati-hati ke depan, karena kalau impor barang modalnya melambat, bisa jadi realisasi investasi melambat. Dan tentunya kita tidak bisa membiarkan ini. Dan ini juga dikonfirm oleh data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 itu 6,02%. Ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan negara di dunia, ini masih sangat luar biasa. Karena Singapura itu tumbuh negatif sekarang, India hanya 4%. Saya kira yang lebih tinggi dari kita itu adalah kalau di ASEAN itu mungkin Filipina. Tetapi yang lain di bawah. Jadi sebetulnya 6% ini masih remarkable. Tetapi saya melihat kita harus hati-hati sekarang. Karena kan yang diinginkan pertumbuhannya lebih tinggi dari sekedar 6%. Apa sebenarnya Mas yang membuat perlambatan ini terjadi? Salah satu yang membuat slowdown itu tentunya adalah ekspor karena situasi globalnya. Nah, karena situasi global ini yang masih belum baik, harga komoditi masih belum baik, akibatnya kemudian sektor ekspor itu belum memberikan keuntungan yang cukup, ya, bahkan mungkin ada beberapa perusahaan yang rugi. Karena itu yang terjadi, maka tentunya ekspansi investasi di sektor yang berorientasi ekspor itu berkurang. Karena kalau dia ekspan di situ, kemudian pendapatannya nggak terlalu besar, kan rugi buat dia, kan? Nah, termasuk misalnya dengan pelemahan harga komoditi, itu adalah sektor pertambangan. Nah, sektor pertambangan ini dalam banyak hal itu sifatnya capital intensif. Kan kalau orang bikin pertambangan, eksplorasi itu kan mesin-mesin. Jadi nilai investmentnya cukup besar. Itu yang menjelaskan kenapa di dalam kuartal 1 2013 pertumbuhan PMTB di kontribusinya itu disumbang kalau dalam PDB itu dari yang realisasi BKPM, kemudian dari migas, kemudian dari investasi perbankan, jasa, kemudian juga belanja modal pemerintah. Itu semua di situ. BKPM itu 15%. Tetapi itu bisa dilihat sebagai tren. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.